Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kitab al-ikhlas dari kitab as-sahih atau sahih targhib wa tarhib. Di halaman yang ke-114 jilid pertama, qala al-muallif rahimahullah, at-tarhibu minar riya wa ma yaquluhu man khafa syai'an minhu. At-tarhib, tarhib itu ancaman, peringatan dari riya dan apa yang hendaknya diucapkan oleh orang yang khawatir terhadap riya, ada sedikit riya padanya, apa yang harus dia ucapkan itu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna awwalan nasi yughda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bih. Sesungguhnya manusia pertama yang nanti akan diputuskan baginya pada hari kiamat ada seseorang yang dia istushhida, dia meninggal di medan jihad. Fa'utiya bih, kemudian didatangkan orang tersebut. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian ditampakkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Fa'arrafaha, kemudian orang itu mengakuinya, mengakui nikmat-nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha, kemudian berkata, fama amilta fiha, yakni Allah SWT mengatakan kepadanya, apa yang kamu kerjakan ketika di dunia. Qala, orang itu menjawab, qataltu fika hatta istushhidtu, hatta istushhidtu. Sesungguhnya aku, kata dia, berperang untuk mengharapkan-Mu ya Allah, sampai aku meninggal di medan jihad. Istushitu itu maksudnya mencari syahadah, mencari mati syahid. Qala kadzabta. Ternyata Allah SWT mengatakan kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala fulanun jari faqad qid. Tapi kamu itu sesungguhnya berperang sekedar untuk agar mendapatkan sebutan atau julukan bahwa fulan ini pemberani. Faqad qila. Dan benar itu sudah dikatakan oleh manusia. Suma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian diperintahkan tentang orang ini, fasuhiba ala wajhihi, kemudian dia diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya fin nar, sampai kemudian dia dilempar. Ya, ulqiya itu dilempar, dilontarkan ke neraka. Warajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Dan seseorang yang dia belajar ilmu dan mengajarkannya, wa qara'al qur'ana, dia sendiri juga membaca dan menghafal Al-Qur'an, fa utiya bihi, kemudian didatangkan dia, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian ditampakkan kepada orang ini nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadanya, fa'arrafaha, dia pun juga mengakuinya. Qala fama amilta fiha, Allah mengatakan, lalu apa yang engkau kerjakan ketika di dunia? Qala, orang ini berkata, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan aku pun membaca serta menghafalkan Al-Qur'an untuk mengharapkan-Mu ya Allah, untuk mengharapkan-Mu. Jadi dia mengaku bahwa dia ikhlas. Qala kadzabta, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, dusta kamu. Walakinaka ta'allamta liqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liqal huwa qari', tapi sungguh kamu itu mempelajari ilmu semata-mata untuk mendapatkan julukan seorang alim, bahwa kamu adalah ulama, dan kamu menghafal Al-Qur'an agar dikatakan qari', bahwa kamu ini adalah pembaca atau penghafal Al-Qur'an. Faqad qila, dan sudah dikatakan, yakni kamu mendapatkan hal itu ketika di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Sama seperti orang yang pertama tadi, yang meninggal di medan jihad tadi karena riya. Ini orang yang kedua pun juga dia belajar ilmu, menghafal Al-Qur'an, mempelajarinya karena riya, gitu. Agar dikatakan sebagai ulama, agar dikatakan sebagai hafid, seorang yang hafal Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya pun juga sama, diperintahkan ya, untuk orang ini kemudian diseret di atas wajahnya. Suhiba ala wajihi itu diseret, berarti dia dibalik begitu ya, badannya itu dibalik, kakinya di atas, kemudian diseret begitu, sampai kemudian dia dilontarkan dan dilemparkan ke api neraka. Sudah dua, ada lagi yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, warujulun wassa'allahu alaihi وأعطاه من أصناف المال فأوتي به. Ada seseorang yang Allah luaskan rezeki dia dan Allah beri dia dari berbagai macam harta, gak hanya satu dua macam harta, macam-macam dia punya. Fa'utiya bih, kemudian didatangkan dia. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Fa'arrafaha, dan orang tadi pun mengakuinya. Dia tahu, ya, dia ingat bahwa itu adalah dulu apa yang dia rasakan ketika di dunia. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama amilta fiha?" Lalu apa yang engkau kerjakan di dunia? Qala, orang tadi mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Aku tidak pernah meninggalkan satu kesempatan pun, satu kesempatan pun yang engkau ya Allah suka untuk kami bersedekah padanya, kecuali aku bersedekah padanya laka. Laka itu maksudnya karena ikhlas ya Allah. Dia mengatakan ikhlas sedekah-sedekah dia. Ini kan masya Allah ya. Mataraktu min sabil itu maksudnya kalau ada kesempatan ikut, kesempatan ikut begitu. Qala kadzabta. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Tapi sesungguhnya kamu melakukan apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan sebutan jawad, seorang yang dermawan. Faqad qila, dan itu pun sudah dikatakan oleh manusia. Benar dia ketika di dunia dijuluki sebagai si dermawan. Tsumma umira bihi fa suhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Kemudian diperintahkan terhadap orang ini untuk dia diseret ya di atas wajahnya sampai kemudian dilemparkan ke api neraka. Intah rawahu Muslim wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Kata Al-Mudhiri wa rawahu Tirmidzi wa hassanah wa Ibnu Hibban fi sahihihi kilahuma bi lafdhin wahid. عن الوليد بن الوليد أبي عثمان المديني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبوحي حدثه. Kalau yang tadi itu riwayatnya Imam Muslim dan An-Nasa'i, berikutnya ini ada riwayat At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa rahimahullah, dan dia menghasankannya. Juga Al-Imam Ibn Hibban ya, Abu Hatim Al-Busti di dalam kitab sahihnya Sahih Ibn Hibban, kilahuma bilafzin wahid ya, yang keduanya meriwayatkan hal tersebut, meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang sama, bilafzin wahid dengan lafaz yang satu, yakni sama, dari jalan Al-Walid Ibnul Walid Abi Utsman Al-Madini, bahwa Uqbah bin Muslim memberi dia hadis bahwa Syufai, namanya Syufai Al-Asbuhi, memberi dia hadis annahu dakhala al-Madinata, bahwa Syufai berarti ya, Syufai Al-Asbuhi ini dia pernah masuk ke negeri Madinah. Fa idza huwa bi rajulin qad istama'a alaihin nas. Ya, ternyata ketika dia masuk di Madinah mendapati seseorang begitu, ini kok manusia berkumpul mengerumuni orang ini. Faqala man hadza? Makanya karena dia heran, dia bertanya kepada sekelilingnya, kepada orang di dekatnya, man hadza? Ini siapa orang ini? Kok manusia berkumpul padanya? Qalu, ternyata orang-orang menjawab, Abu Hurairah. Ini itu Abu Hurairah. Berarti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya yang teriwayatkan kepada kita. Qala fadanautu minhu. Maka dia ketika mendengar bahwa itu adalah Abu Hurairah, dia bilang, aku pun mendekatinya. Hatta qa'atu baina yadayhi, sampai aku duduk di depannya. Maksud tersebut dia mendekati Abu Hurairah kemudian duduk di depannya. Wa huwa yuhaddithun nas. Abu Hurairah itu sedang memberi hadis kepada manusia. Jadi kalau masa kita yang majelis taklim gitu. Ini majelis taklimnya sahabat, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Falamma sakata wa khala. Nah, ketika Abu Hurairah berhenti, yakni diam, wa khala, khala itu maksudnya sudah menyendiri, tidak bersama manusia lagi. Qultu lahu, yakni orang-orang yang di majelisnya itu mereka sudah pulang begitu, ya. Kata Syufai, aku pun berkata kepadanya, aku bertanya, as'aluka bihaqqin wa bihaqqin. Aku meminta kepadamu dengan hak. Aku meminta kepadamu dengan hak. Lamma haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqiltahu wa 'allimtahu. Aku benar-benar meminta kepadamu untuk engkau memberiku sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana engkau benar-benar menghafalnya dan engkau mengetahuinya. Faqala Abu Hurairah, mendengar itu Abu Hurairah mengatakan, af'alu. Nah, kalau bahasa kita, ya gitu. Af'al, aku akan lakukan. Lau hadithannaka hadithan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqiltuhu wa 'alimtuhu. Aku akan memberimu sebuah hadis, kata Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakannya kepadaku. Aku hafal, aku tahu hadis itu. Nah, ternyata belum sampai Abu Hurairah itu mengucapkan dan memberitakan hadis tadi, nasyagho. Tuma nasyagho Abu Hurairah nasyghatan. Nasyagho itu ibarat orang hampir pingsan gitu. Karena saking beratnya apa yang hendak beliau sampaikan. Ya. Masya Allah, memang ya, keimanan para sahabat ya. Benar-benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menancap di hati mereka, sangat berpengaruh pada hati-hati mereka. Jadi beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mau mengucapkan hadis itu, karena dia tahu tentang isinya ya, dan itu berat bagi beliau, hampir pingsan beliau. Famakatsna qalilan tsumma afaqa. Maka kami pun menunggu sesaat sampai beliau tersadar kembali. Faqala, kemudian beliau mengulang lagi, law hadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'na ahadun ghairi wa ghairu. Aku akan memberimu sebuah hadis, kata Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku hadis tersebut, aku dan beliau sedang berada di rumah ini, tidak ada yang lain selain aku dan beliau. Kemudian seperti tadi, belum sampai beliau radhiyallahu anhu mengucapkan hadis itu, tuma nasyagha Abu Hurairah nasyghatan ukhra. Beliau kemudian jatuh lagi, hampir pingsan untuk yang kedua kalinya. Tuma afaqa wa masaha an wajhihi. Kemudian tersadar kembali dan beliau mengusap wajahnya. Faqala af'alu. Abu Hurairah mengatakan, aku akan lakukan. Lau hadithan laka hadithan hadathanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Aku akan memberikanmu sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku hadis tersebut, aku dan beliau di dalam rumah ini, tidak ada yang lain selain kami. Ketika hendak mengucapkan, kembali lagi, thumma nasyagha Abu Hurairah nasyghatan syadidah. Yang ketiga ini justru lebih dahsyat dari yang kedua tadi. Begitu kuat yang mana hadis yang hendak beliau sampaikan sampai beliau tidak kuat untuk menyampaikannya. Itu berat, isinya itu berat bagi beliau. Hampir pingsan. Thumma mala kharran awla wajhihi. Sampai Abu Hurairah, ya, beliau itu jatuh tersungkur. Tersungkur ke depan, jatuh ke depan begitu. Fasnatuhu tawilan, maka aku pun menyandarkan beliau ke satu tiang. Suma afaqo. Setelah itu kemudian beliau tersadar. Faqala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau akhirnya menyampaikan hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadaku, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ila al-ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala nanti pada hari kiamat dia akan turun untuk mendekati para hamba untuk memutuskan segala sesuatu di antara mereka, memutuskan segala sesuatu di antara manusia. Wa kullu ummatin jathiyah, dan seluruh umat ya, dalam kondisi mereka terduduk. Fa awwalu man yud'a bihi, yakni duduk, ya saya ingat jathiyah itu duduk atau terduduk di atas lututnya. Wallah alam, nanti silakan bisa dilihat di arti surat Al-Jathiyah, kan ada surat Al-Jathiyah. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun jama'a al-Qur'an. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal yang dipanggil di kodok tersebut, di hari keputusan tersebut, seseorang yang dia sudah mengumpulkan Al-Quran, maksudnya dia sudah menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari kandungan isinya. Warujulun qutila fi sabilillah. Yang kedua dipanggil seseorang yang dia terbunuh di jalan Allah. Benar-benar kalau ini di medan jihad begitu, ya, dan terbunuh di medan jihad. Warajulun katsirul mal. Yang ketiga seseorang yang dia memiliki banyak harta, orang kaya raya. Nah, tiga orang ini yang dipanggil awal nanti pada hari kiamat. Fayaqulullahu azza wa jalla lil qari. Maka Allah azza wa jalla berkata kepada si penghafal Al-Qur'an ini tadi, alam uallimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku mengajarimu apa yang aku turunkan kepada rasulku, yakni Sebenarnya ilmu yang didapati oleh seseorang itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah, begitu. Jadi untuk apa sih sombong? Lagian itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala bala ya rabbi, orang ini mengatakan bala ya rabbi, tentu wahai Rabbku. Qala fama amilta fi ma alimta. Allah mengatakan, lalu apa yang engkau kerjakan pada apa yang sudah engkau ilmui, ya, engkau sudah mengilmui Al-Quran dan isinya. Qala, dia mengatakan, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Kata dia, dulu aqumu bihi, yakni aku membaca Al-Quran itu dalam kondisi sholat malam. Oh bukan, afwan. Kuntu aku mubihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dulu aku, kata orang ini, aku melaksanakan Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Dia sudah mengetahui ilmunya, dia laksanakan malam dan siang. Kalau bahasa kita siang dan malam, dia beramal dengannya. Qoma bihi itu maksudnya melaksanakan, bukan qiyamul lail, beda. Fayaqulullah azza wa jalla lah, maka Allah azza wa jalla kemudian berkata kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Jadi ternyata astaghfirullah, naudzubillah, orang ini riya begitu. Ini loh saya si penghafal Al-Qur'an. Ini loh saya si alim. Alim itu kalau bahasa kita ulama gitu. Mengaku-ngaku di masyarakat dan minta untuk disebut sebagai ulama. Wa taqulu lahul malaika, ketika Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu, malaikat pun juga berkata kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Para malaikat, ya. Malaikat itu sebenarnya jamak, cuman kalau di bahasa Indonesia jadinya satu aja. Ya, kalau bahasa Arab satunya itu malakun, gitu. Jamaknya malaikat. Jadi kalau wa taqulu lahul malaika, ini para malaikat berkata kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, bar aratta an yuqala fulan qari wa qad qila dhalik. Dusta kamu, ya. Artinya kamu tidak ikhlas. Kamu menghafal Quran, kamu membaca Quran, kamu mengajarkan Al-Quran dengan isinya itu kamu tidak ikhlas. Tapi niatanmu adalah agar kamu disebut orang sebagai qori. Qori itu penghafal. Kalau bahasa sekarang yang ma'ruf itu hafid, begitu. Kamu cuman pengen disebut sebagai seorang hafid Quran. Tidak ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena mengharap pahala dari Allah. Wa qad qila dzalik. Dan kata Allah, itu sudah diucapkan oleh manusia. Beneran dia itu ketika di dunia memang, ya, dijuluki sebagai hafid Quran dan dia senang dengan itu, ya, dia bangga dengan itu karena memang itu yang dia cari. Wa yu'ta bi sahibil mal, kemudian didatangkan si pemilik harta tadi, si orang yang kaya raya. Fa yaqulullahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal mengatakan, alam usi' alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Allah mengatakan kepada si orang yang ketika hidupnya di dunia ini kaya, Allah mengatakan padanya, bukankah aku sudah luaskan hartamu sampai aku tidak membiarkanmu butuh kepada seorang pun. Jadi saking kayanya dia itu, dia enggak butuh pada bantuan orang sama sekali. Qala bala ya rabbi, dia menjawab, iya tentu wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Qala, maka Allah berkata lagi, famadza amilta fima ataituka, lalu apa yang engkau perbuat pada harta yang sudah aku berikan kepadamu. Qala, orang ini menjawab, kuntu asilur rahimah wa atasaddaqu. Dulu harta itu aku gunakan untuk silaturahim, menyambung kekerabatan, dan untuk aku bersedekah dengannya. Artinya dia mengatakan aku ikhlas menggunakan harta-harta itu dulu untuk silaturahim dan untuk bersedekah. Fayaqulullahu lahu kadzabta. Maka Allah berkata kepada orang ini, kadzabta, dusta kamu. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Para malaikat pun juga kemudian mengatakan, dusta kamu. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, bal aratta an yuqala fulan jawad wa qad qila dhalik. Sesungguhnya niatanmu, kamu banyak bersedekah, kamu menyambung silaturahim, banyak memberi, itu karena hendak mendapatkan julukan si dermawan. Fulan jawad, jawad itu dermawan. Wa qad qila dhalik, dan itu benar sudah dikatakan oleh manusia, kamu benar-benar dapat julukan itu, dan itu memang niatanmu. Jadi bukan lillahi ta'ala. Harusnya kalau orang bersedekah itu dia mau dipuji atau tidak, terserahkan begitu. Yang penting dengan bersedekah dia sudah mendapatkan pahala dari Allah, kan begitu. Yang penting saya bersedekah itu. Nah tadi orang yang menghafal Quran juga begitu. Harusnya dia meniatkan dengan dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia mengajarkannya, itu ridho Allah Subhanahu Wa Taala, agar diberi ganjaran surga oleh Allah, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan gelar dan sanjungan, ya terserah begitu. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Ini yang ketiga. Kemudian didatangkan orang yang dia terbunuh di jalan Allah. Fa yaqulullahu lah. Maka Allah tabaraka taala berkata kepadanya, "Fi madza qutilta?" Pada apa kamu terbunuh? Kamu terbunuh itu dengan niatan apa? Fa yaqulu ay rabbi. Dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, amarta bil jihadi fi sabilika faqataltu hatta qutiltu." Engkau sudah memerintahkan untuk berjihad di jalanmu, maka aku pun berangkat berperang sampai aku terbunuh. Jadi dia mengatakan ini karena perintahmu ya Allah. Faiqulullahu lahu, maka Allah berkata kepadanya, kadzabta, dusta kamu, yakni bukan itu niatanmu. Wa taqulul malaikatu kadzabta, para malaikat pun juga mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Wa yaqulullahu bal aratta an yuqala fulan jari, kata Allah, sesungguhnya niatanmu adalah sekedar untuk kamu mendapatkan julukan si pemberani. Orang ini kesatria, orang ini pemberani dia. Faqad qila dzalika, dan itu sudah dikatakan. Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rubbati. Setelah menyampaikan hadis ini, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ya memukul, yakni dengan tangannya begitu memukul ke lututku. Faqala, ya Abu Hurairah. Yakni pukulan yang biasa untuk agar yang diajak bicara itu dia perhatian. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ulaika thalathatu awalu khalqillahi tus'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Itu tiga orang tadi ya, tiga orang tadi itu adalah orang-orang yang pada hari kiamat neraka itu dinyalakan dengannya. Neraka itu dinyalakan dengannya, yakni neraka menyala, tapi kemudian dia ditambahi untuk tambah menyalakan neraka lagi, orang-orang tadi jadi bahan bakarnya. Naudzubillah. Qala al-Walid Abu Uthman al-Madini, berkata al-Walid Abu Uthman al-Madini, wa akhbarani Uqbatu anna Shufayyan walladhi dakhala ala Muawiyah fa akhbarahu bihadha. Uqbah, yakni Uqbah bin Muslim berarti tadi, Uqbah memberi berita kepadaku bahwa Shufai dialah yang masuk untuk menemui Muawiyah. Fakhbarahu bihadza, kemudian memberitahu Muawiyah dengan hadis ini. Qala Abu Utsman, Abu Utsman al-Madini kembali bercerita, wa haddatsani al-Ala ibnu Abi Hakim annahu kana sayyafan li Muawiyah. Al-Ala bin Abi Hakim memberi kabar kepadaku bahwa dia itu sayyafan li Muawiyah, yakni menjadi pengawalnya Muawiyah. Qala fa dakhala alaihi rajulun fa akhbarahu bihadza an Abi Hurairah. Ada seseorang yang datang masuk menemui Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan memberi kabar dia dengan hadis ini dari Abu Hurairah. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah pun kemudian mengomentari, qad fu'ila biha ula'i hadha fa kaifa biman baqiya minan nas. Kata Muawiyah, itu tiga orang tadi ya akhirnya dihukum seperti itu, yakni karena sifat riya dia atau sifat riya mereka, karena ketidakikhlasan mereka dalam beramal. Fa kaifa biman baqiya minan nas, lalu bagaimana lagi ya manusia yang lainnya ya. Itu kan tiga orang tadi sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya itu amalan-amalan yang besar semuanya. Yang satu penghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, bahkan mengajarkannya ya. Yang mana ini mungkin yang membuat Abu Hurairah merasa sangat berat tadi. Abu Hurairah kan sampai tersungkur tiga kali, hampir pingsan. Karena ketika mau menyampaikan hadis ini, ingat tentang isinya, mengingat tentang isinya, dan beliau tidak kuat, enggak sanggup, hampir tidak sanggup gitu. Nah, tapi gara-gara itu tadi, ini orang-orang tadi, satunya penghafal Al-Quran, satunya orang yang berjihad, meninggal di medan jihad, yang ketiga orang yang banyak bersedekah. Ini kan kesempatan besar mendapatkan surga, tapi gugur semuanya gara-gara riya. Sikap pengen dilihat. Kalau riya itu dari ro'a ya, ro'a ru'yah itu. Ro'a riyaan ya. Ro panjang ro'a riyaan. Dia mengerjakan amalan bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, tapi agar ro'a hunnas atau ro'a ya, dia memperlihatkan kepada manusia, menjaga pandangan manusia terhadapnya. Jadi gugur semua. Tsumma baka Muawiyah bukaan syadidan. Setelah mengatakan itu, Muawiyah menangis ya, dengan tangisan yang memilukan gitu. Hatta dzanna annahu halik, sampai kami mengira annahu halik ya, dia seperti orang yang hampir mati karenanya. Wa qulna qad ja'ana hadzal rajulu bisyarr, kami sampai mengomentari orang ini datang membawa kejelekan ini ya, sampai membuat Muawiyah seperti ini. Ini hanya komentar biasa saja, bukan mengomentari tentang hadis, tapi sekedar komentar. Maksudnya akibatnya ya, bagi Muawiyah sampai seperti itu. Tsumma afaqa Muawiyah wa masaha an wajhihi. Kemudian Muawiyah ya tersadar dan dia mengusap wajahnya. Waqala, dan berkata, shadaqallahu wa rasuluhu, maha benar Allah dan Rasulnya. Kemudian membaca ayat, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang dibaca oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, jadi niatannya dalam amal ibadah malah justru hanya dunia, wazinataha, dan perhiasannya, harta-harta yang ada pada dunia, zina, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan amalan-amalan mereka itu di dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan terkurangi sedikit pun, tidak terugikan. Kalau mereka menginginkan dunia, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ikhlas, diberi oleh Allah. Walaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Orang-orang itu yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan gugur apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Gugur maksudnya tidak berpahala sama sekali. Kenapa? Karena pahalanya sudah dibayar kontan. Pengen dijuluki sebagai seorang ulama, dapat julukan sudah. Pengen dijuluki sebagai seorang hafidz Quran, dapat sudah julukan itu ketika di dunia. Pengen dijuluki sebagai seorang mujahid, orang yang berjihad, mati di medan perang, dapat julukan. Dapat julukan sebagai seorang pemberani. Pengen dijuluki sebagai orang yang dermawan, dapat dia dijulukan di dunia. Sehingga ketika sudah dibalas di dunia, nanti di akhirat udah gak ada balasan lagi. Gak ada balasan lagi. Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Batal semua apa yang dulu mereka amalkan, apa yang dulu mereka perbuat. Ini hadis ya. Warwahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi nahwa hadza lam yakhtalif ila fi harfin aw fi harfain. Ibnu Khuzaimah rahimahullah juga meriwayatkan semisal dengan ini, tidak ada perbedaan kecuali dalam satu atau dua kalimat saja. Ucapan Nabi SAW jari dengan fathah jim, kasrah ra, dan di mad dipanjangkan jari, yaitu ay suja, suja itu pemberani. Nasyagho itu yang menimpa Abu Hurairah saat mau menyampaikan hadis tadi, fathah di nun, shin yang bertitik, setelahnya ghoin bertitik, esyahiqo hatta kada yusya alihi asafan au khaufan. Jadi dia tersungkur gitu, tersungkur karena hampir pingsan dia karena saking takutnya, saking khawatirnya ya. Mungkin khawatir karena hadis tadi akan menimpa beliau radhiyallahu anhu. Demikian ya. Sesuai dengan judulnya ya, hadis ini merupakan tarhib, ancaman, peringatan tentang bahayanya riya. Riya itu dulu merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Bedakan ya, munafik itu ada dua. Ada nifak akbar, ada nifak azghar ya. Kalau yang sering kita dengar di dalam hadis salatun man kunna fiha kana munafiqan ya. Ada tiga hal yang kalau tiga perkara ini ada pada seseorang maka dia akan menjadi munafik itu. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khon. Kalau berkata dia dusta, kalau berjanji maka dia tidak tepati. Dan kalau diberi amanah dia berkhianat. Enggak amanah. Dalam satu riwayat dikatakan 4 arba'ah. Arba'ah mangkunna fihi, 4 ya. Yang kalau ada pada seseorang maka dia munafiqun khalisun. Wa man kanat fi khosratun minhunna kanat fi khosratun minan niswa. Ya. Kalau ada salah satunya berarti padanya ada salah satu ciri kemunafikan. Tidak sampai munafik beneran murni, tapi ada ciri kemunafikan di situ. Ada sifat munafik satu. Tiga tadi disebutkan, ditambah satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza khosama fajara. Wa idza khosama fajara itu saat dia ada perselisihan, dia bertengkar ya, berselisih, itu dia melakukan hal yang buruk. Gitu. Kalau orang seharusnya bertengkar, berselisih ya, tetap ucapkan yang hak, ucapkan yang benar begitu. Jangan justru dia menzalimi orang yang dia berselisih dengannya. Nah, kalau dia ketika ada khusumah, ada khisam, pertengkaran, perselisihan, kemudian fajaro, fajaro itu berbuat dosa, entah dengan tangannya, entah dengan mulutnya, entah dengan kakinya, entah lewat tangan orang lain gitu ya, untuk menzalimi orang tadi, ini berarti ada ciri kemunafikan pada dirinya. Nah, empat hal yang disebutkan ini masing-masingnya itu dikatakan nifaq asghar. Nifaq asghar adalah kemunafikan yang dikatakan asghar, kecil itu maksudnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Begitu. Jadi dia masih muslim. Ya. Apa tadi? Kalau berbicara dusta. Kalau berjanji tidak menepati atau mengingkari. Kalau diberi amanah berkhianat. Ketika bertengkar berbuat dosa, berbuat jelek gitu. Empat ini. Kalau ada orang yang seperti itu ya tidak bisa dikatakan kemudian dicap kamu munafik, dalam artian munafik itu sampai keluar dari Islam, tidak. Nifaq yang kedua dikatakan anifaqul akbar. Anifaqul akbar ya, nifaq yang terbesar atau nifaq yang lebih besar. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafikin, orang-orang munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemunafikan mereka? Kemunafikan mereka itu menyembunyikan kekufuran, kafir kepada Allah, kafir kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara zahir mereka ikut sholat bersama kaum muslimin begitu. Secara zahir itu menampakkan seolah muslim. Kenapa? Agar selamat saja. Tapi di hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Makanya Allah SWT mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, kata Allah, fid darkil asfal, nanti berada di apa namanya, derajat atau tingkatan yang terbawah dari neraka. Kalau terbawah itu ya paling panas. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Nah, ayat seperti ini sekali lagi ini untuk nifaq akbar. Gitu ya. Untuk kemunafikan yang besar yang memang mereka itu sebenarnya orang kafir tapi menampakkan keislaman. Enggak mau beriman kepada Allah, enggak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menampakkan keislaman cuma agar selamat. Jadi jangan sampai terbalik atau jangan sampai salah. Ayat ini digunakan untuk menyerang nifaq asghar tadi. Wah, ketika ada orang yang antum titipi amanah terus dia berkhianat, tak kasih amanah, tak titipi, kok malah digunakan begitu. Wah, kamu ini munafik. Munafik itu nanti di neraka paling bawah. Hati-hati. Tepat atau tidak? Tidak tepat. Karena yang di neraka paling bawah tadi yang nifaq akbar itu. Nah, orang-orang munafik pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyembunyikan kekafiran ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka itu kata Allah kalau berdiri untuk melakukan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam kondisi malas-malasan. Kalau seorang muslim sholat itu kan dari hatinya menyadari ini perintah Allah, ini kebutuhan dia kepada Allah, kan begitu, sehingga semangat. Tapi kalau orang munafik pada masa Rasulullah SAW, nifak akbar itu tadi, dia kan gak pengen sholat sebenarnya. Gak pengen sholat. Ikut sholat itu cuma biar dikira muslim, agar selamat, agar dimuamalai dengan baik, itu saja. Disebutkan oleh Allah, qamu kusala, berdiri dengan malas-malasan, yura'unannas, dan riya' kepada manusia. Riya' yakni biar dilihat oleh orang bahwa dia sholat. Nah, itu perkara riya'. Ini riya' yang riya'nya munafik ya. Riya'nya munafik. Berbahaya. Nasallallahu assalamah wal hidayah. Nah, kalau ada hati seperti ini sekarang, apakah berarti ya sudahlah saya enggak usah sedekah saja, nanti jangan-jangan saya riya? Begitu? Kan khawatir ya. Ya kan? Nah, nanti daripada saya sedekah banyak ternyata riya. Nah, kalau kamu khawatir riya berarti kamu tidak riya. Paham enggak? Kalau kamu masih khawatir itu, ya, maka kamu tidak riya. Ketika datang seseorang ya kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, ya singkat saya sahabat Hudzaifah begitu, dia datang ya, ini orang ini khawatir terhadap hatinya. Dia bilang ke sahabat Hudzaifah, aku ini akhsyan nifaq ala nafsi. Dia menyatakan aku khawatir, jangan-jangan aku ini munafik begitu. Aku khawatir, kata dia, jangan-jangan aku ini munafik. Jadi dia khawatir sekali. Apa jawab sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman? Qala, dia menjawab, "Lau kunta munafiqan lam takhsha." Kalau kamu itu benar-benar munafik, kamu enggak akan khawatir. Karena orang munafik ya enggak khawatir kalau dia munafik, paham ya? Kalau kamu itu benar-benar munafik, maka kamu enggak akan punya perasaan kekhawatiran itu. Nah, jadi lega dia. Jadi dia ketika khawatir, seseorang itu ketika dia khawatir bahwa dia munafik, berarti dia bukan munafik itu. Ini kata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang namanya bisikan setan. Ada yang namanya bisikan setan. Ada di antara manusia yang mereka menghentikan amalannya gara-gara bisikan setan itu tadi. Dia mau baca Quran nih. Ya, lagi di masjid nunggu taklim misalnya, atau nunggu sholat berikutnya, dia mau baca Quran. Kemudian setan mendatangi dia untuk menggagalkan ibadahnya dengan mengatakan kamu baca Quran itu agar didengar itu ya, yang ada di masjid itu ya. Ketika datang seperti ini ya, maka yang benar bagi dia adalah tetap dia teruskan niatnya untuk membaca Al-Quran. Kan dia khawatir tadi kan, khawatir kalau baca Quran itu karena pengen didengar orang yang di masjid. Jangan seperti itu, tetap baca Quran walaupun tidak dengan suara yang keras, baca Quran tetap. Ketika dia sholat misalnya, ketika dia sholat awal lillahi ta'ala gitu. Kemudian datang setan kepadanya dengan mengatakan kamu ini memanjangkan sholatmu karena riya ya. Maka justru ketika seperti itu tambah panjang sholatnya, tambahi panjangnya. Ada seorang ulama yang ketika menasehati ya, orang-orang yang duduk di sekitar beliau mengatakan, "Idza ja'aka syaitan," kata ulama ini, kalau datang kepadamu syaitan, wa anta fis shalah, dalam keadaan kamu sedang salat, anta murain, kamu ini sedang riya ya salat. Kata ulama ini apa nasihatnya? Fa'atil min salatik, tambahi panjang salatmu, lawan itu. Bisa dipahami? Nah, harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai bisikan kekhawatiran itu menghentikan kita dari amal ibadah. Itu juga salah. Itu kerjakan amal ibadah. Kalau ada bisikan sesuatu, ya, ta'awud, ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang marjum, yang terajam. Demikian. Jadi baca Quran tetap, gitu ya. Berusaha untuk berjuang di dalam dakwah juga tetap, berusaha untuk bersedekah, karena ini tiga tadi yang disebutkan juga tetap dilakukan, dan bendung seluruh bisikan setan karena itu. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.